Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada ucapan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wal hijratu faridatun ala hadhil ummah min baladi syirki ila baladil islam wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'ah. Dan hijrah itu hukumnya wajib atas umat ini, yaitu berhijrah dari negeri kesyirikan, negeri kafir, pindah ke negeri Islam. Dan kewajiban ini baqiyatun ila an taquma sa'ah, tetap ada, tetap wajib hukumnya sampai tegaknya hari kiamat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka malaikat berkata kepada mereka, fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri itu, yaitu di Mekah. Malaikat mencela orang-orang yang ketika itu mampu untuk hijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, itu hijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi mereka enggak mau hijrah, enggan untuk hijrah. Maka ketika malaikat mewafatkan mereka, malaikat mencela mereka, fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Mereka mengaku, kami adalah orang-orang yang tertindas di Mekah. Qalu, maka malaikat berkata kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas di mana kalian bisa hijrah ke tempat lain di bumi yang luas itu? Itu bisa hijrah ke Madinah. Tetapi mereka enggan. Faulaika ma'wahum jahannam, dan mereka itu tempat kembalinya adalah jahannam. Ini ancaman keras ya. Nah, ini ancaman keras ya, bagi orang yang meninggalkan hijrah ya, tidak mau melakukan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam padahal dia mampu untuk melakukannya. Apa ancamannya? Faulaika ma'wahum jahannam, mereka itu tempat kembalinya jahannam. Wasaat masyiro, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi jangan bangga berdomisili ya, di negeri kafir. Ancamannya keras ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ma'wahum jahannam, terancam dengan jahannam, neraka yang menyala-nyala. Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah mengatakan kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan para lelaki yang sudah tua misalkan, atau para wanita, atau anak-anak yang mereka tidak mampu untuk berupaya, berusaha untuk hijrah, enggak mampu. Nah, lemah dari sisi fisik sudah lemah. Wala yahtaduna sabila, dan mereka pun tidak tahu jalan. Maka orang-orang yang seperti ini, yang lemah fisiknya atau enggak ada biaya, ya. Nah, enggak bisa hijrah, ya. Dan atau tidak tahu jalan hijrah, ya. Enggak tahu kemana. Nah. Maka orang-orang seperti ini, faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu ghafuran ghafura. Mereka itu adalah orang-orang yang semoga Allah memaafkan mereka. Semoga Allah mengampuni mereka, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi maaf dan Maha pengampun. Nah. Dan di saat itu pula atau di ketika itu ada na'am kaum muslimin yang masih di Mekah yang memang tidak bisa hijrah ke Madinah karena alasan na'am tidak memiliki bekal, biaya, atau tidak tahu jalan, ya, atau yang semisalnya. Mereka adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang seperti ini semoga Allah memaafkan mereka. Nah. Adapun yang terancam dengan jahanam tadi, ya, adalah orang-orang yang dia mampu untuk hijrah, ya, na'am, tetapi tidak mau hijrah. Nah, terancam dengan faulaika ma'wahum jahannam. Ancaman seperti ini, ya, ketika suatu na'am perbuatan, ya, terancam dengan jahannam, ya, ini maknanya na'am wajib untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, artinya kalau mereka meninggalkan hijrah, ya, na'am terancam jahannam, ya, berarti wajib untuk melakukan hijrah. Ini maksudnya. Ini sisi pendalilan ayat ini. Nah, maka wajib, ya, bagi kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir, yang tidak mampu untuk menampakkan agamanya, tidak mampu untuk melaksanakan syariat-syariat Allah, ya. Nah, wajib bagi mereka untuk hijrah ke negeri Islam, negeri kaum muslimin. Walhamdulillah, negara-negara kaum muslimin terbuka lebar, ya, untuk para muhajirin, untuk orang-orang yang hijrah. Nah, sehingga mereka akan bisa melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin. Nah, beda di negeri-negeri kafir, ya. Nah, yang perempuannya terbatas, enggak boleh pakai hijab misalkan, ya. Nah, pakai hijab diolok-olok, diejek, ya. Nah, jadi korban apa namanya? Hah? Istilah kerennya? Hah? Apa? Islamofobia, ya. Nah, jadi korban Islamofobia. Gak bisa melaksanakan sholat Jumat, gak bisa azan keluar mikrofon, nah, dan lain-lain. Nah, terbatas, ya. Maka jika kondisinya seperti ini, wajib bagi mereka untuk hijrah ke negeri kaum muslimin. Nah, sebagaimana hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika itu dari Mekah ke Madinah. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Dan barang siapa yang hijrah di jalan Allah, ya, maka dia akan mendapatkan di atas muka bumi ini rizki yang banyak dan tempat hijrah yang luas. Nah, ini janji Allah ini, ya. Jadi jangan khawatir, kalau saya hijrah ke negeri Islam, nanti di sana saya mau makan apa, mau kerja apa, ya. Nah, ekonomi saya bagaimana? Nah, ini orang yang tawakalnya rendah, ya. Orang yang hanya bertawakal kepada duit, ya. tawakalnya kepada uang. Dia seperti ini, gelisah. Beda dengan orang yang tawakalnya kepada Allah. Dia yakin Allah yang memiliki dunia ini, Allah yang memberikan rizki, Allah yang bagi-bagikan Allah. Nah, dia yakin akan mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir saja dapat rizki, ya? Apalagi kita yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah telah mengatakan, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di atas muka bumi ini rizki yang banyak dan tempat hijrah yang luas. Jadi jangan khawatir, hijrah, nah, bismillah, ya. Sebagaimana para sahabat dahulu, ya, mereka, sebagian mereka, ya, hidup dalam keadaan kaya raya di Mekah, ya, bergelimang harta, ya. Kemudian ada kewajiban hijrah, mereka harus rela meninggalkan harta-harta mereka di Mekah. Nah, datang ke Madinah dalam keadaan menjadi afqarun nas, manusia yang paling fakir, ya. Seperti contohnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika meninggal dunia, kain kafannya tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya, ya. Jika dipakaikan ke atas, maka kakinya kelihatan. Jika diturunkan ke bawah, kepalanya kelihatan. Kain kafannya tidak mampu untuk menutup seluruh tubuhnya. Ini Mus'ab bin Umair dalam keadaan ketika di Mekah. Mus'ab bin Umair adalah termasuk orang-orang yang berharta. Tetapi karena ada kewajiban hijrah, maka tunduk dengan perintah itu, hijrah ke Madinah, walaupun harus rela meninggalkan seluruh hartanya, ya. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti dengan yang lebih baik, ya. Sehingga jangan takut meninggalkan perkara yang haram, ya. Nah, tinggalkan, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Jangan takut meninggalkan pekerjaan yang haram, ya. Nah, taib, jangan takut, ya. Jangan takut miskin, jangan takut gak makan, ya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Razzaq, dialah Allah yang maha pemberi rizki. Nah, maka janji Allah subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang hijrah di jalan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya rizki yang banyak dan tempat hijrah yang luas. Dan karena memang dunia ini atau tempat muka bumi ini luas. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Kita lanjutkan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian menimpa kepadanya kematian, belum sampai di tempat hijrah, meninggal di tengah perjalanan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka telah tetap pahalanya di sisi Allah, telah tercatat pahalanya di sisi Allah secara sempurna. Dia teranggap seperti orang yang sudah sampai di tempat hijrahnya, sudah dapat pahala sempurna, nah, walaupun belum sampai ke tempat hijrah, meninggal di tengah perjalanan, tetapi pahalanya telah sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Nah, di dalam ayat ini pun, naam, ada anjuran untuk kita banyak berbuat, naam, kebaikan, ya. Dan banyak, naam, memperbanyak amal saleh, ya, dan ketaatan dan istiqomah di atasnya. Nah, dan juga ada faedah tentang keutamaan niat, ya. Keutamaan niat yaitu tekad yang kuat, tekad yang bulat, ya, yang disertai dengan usaha. Nah, ketika seseorang telah berusaha, telah berniat, ya, niat bangun masjid misalkan, ya. Sambil dia berusaha mengumpulkan ini dan itu, walhamdulillah setelah dikumpulkan bisa untuk beli tanah dulu. Nah, niatnya bagus ya. Nah, niatnya buat masjid sempurna, nah, untuk kaum muslimin. Ya. Sudah bisa beli tanah, walhamdulillah. Ada lagi pendapatan, penghasilan, dia belikan batu buat pondasi. Ya. Jadi pondasi. Nah, walhamdulillah. Qadarallahu ma syaa fa'al, pondasi jadi, meninggal dunia. Mudah-mudahan orang seperti ini faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Telah tetap pahalanya sempurna di sisi Allah walaupun mestinya belum jadi. Nah, ya. Ini keutamaan kita memiliki keinginan kuat untuk berbuat baik, ya. Niat yang salehah. Nah, disertai usaha tadi, ya. Disertai usaha, upaya. Dalilnya ini, waman yuhajir fi waman yakhruj min baitihi muhajirun ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah dan rasulnya kemudian menimpa kematian di tengah perjalanan, maka telah tetap pahalanya di sisi Allah secara sempurna. Nah, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Ayat-ayat di atas dari ayat 97 sampai 100 dari surat An-Nisa menunjukkan wajibnya hijrah. Nah, menunjukkan wajibnya hijrah. Nah, asyarah penjelasan. Itu penjelasan Syekh Shalil Fauzan hafizahullahu ta'ala. Hatanil ayatani fihima al-wa'idu ala tarkil hijrah ala man tarakal hijrata wa huwa yakbir 'alaiha. Dua ayat di atas padanya terdapat ancaman bagi orang yang meninggalkan hijrah, enggak mau hijrah padahal dia mampu melakukannya. Wa anna ma'wahu jahannam wa sa'at masira. Ancamannya adalah tempatnya neraka. Ancamannya adalah tempat kembalinya adalah jahannam, wasa'at masyura, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah. Wa in kana la yakhruju minal Islam, walaupun dia na'am belum keluar dari Islam, dia masih muslim. Mukmin, ya. Na'am. Masih muslim, masih mukmin, hanya saja tidak melaksanakan perintah Allah yaitu hijrah. Tidak melaksanakan hijrah padahal dia mampu, terancam dengan jahannam, ya, terancam dengan jahannam. Hanya saja kalau dia muslim maka dia tidak kekal dalam jahannam. Beda kalau kafir, kalau kafir kekal selama-lamanya dalam jahannam. Kalau dia masih muslim, masih muwahhid, orang yang bertauhid, ya, maka kalaupun dia masuk ke dalam jahannam karena kemaksiatan dan dosanya, maka tidak kekal di dalamnya. Suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya. Nah, namun siapa yang mau? Ya, mampir. Ya, mau mampir. Nah, mampir ke rumah makan, boleh ya. Nah, mampir ke jahanam, tidak ada yang mau. Ya. Nah, sebagaimana tidak ada yang mau kita membakar tangan kita di atas tungku atau di atas api. Nah, gak mau kita. Nah, demikian pula kita gak mau mampir, ya. Lakin hadhihi min nususil wa'id. Walaupun dia masih muslim, ya, tetapi ini adalah nas-nas yang berisi ancaman. Artinya sampaikan ancaman sebagaimana mestinya. Sampaikan ancaman sesuai dengan konteks ayat. Konteks ayat mengatakan apa? Naam, fa'ulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat kembalinya jahannam. Maka sampaikan demikian. Karena ini ancaman. Nah, wa in kana tarakal hijrata faqad taraka wajiban. Kalau dia meninggalkan hijrah maka dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Wa kana asyan, dan dia termasuk orang yang bermaksiat. Kalau dia muslim berarti dia bermaksiat. Walakin la yakhruj minal Islam, tetapi dia tidak keluar dari Islam bitarkil hijrah, karena sebab enggak mau hijrah. Nah, dia masih muslim, hanya saja berdosa karena telah meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk hijrah. Walakin alaihi wa'idun syadid, tetapi atasnya ya, ancaman yang keras, yaitu jahannam ancamannya. Tsumma bayyanallahu bil ayati allati ba'daha al-udhra alladhi yuskitu wujubal hijrah. Kemudian Allah menjelaskan dengan ayat yang setelahnya, yaitu Allah menjelaskan uzur orang yang na'am gugur kewajiban hijrah baginya. Siapa? Qala ta'ala, Allah berfirman, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak-anak, yaknil atfal, ya, yaitu anak-anak kecil, la yastati'una hilatan ma'indahum imkaniyat. Mereka tidak mampu untuk melakukan usaha atau upaya, mungkin karena biaya atau karena fisik atau yang lainnya. Wala yahtaduna sabila, dan mereka enggak tahu jalan untuk menuju hijrah. Ai ma ya'rifuna at-tariqa ila al-balad al-Madinah, yaitu mereka tidak tahu jalan untuk menuju ke Madinah. Li'anna al-hijrata tahtaj ila safar, karena namanya hijrah itu butuh kepada safar, perjalanan. Mekah ke Madinah jauh, ya, safar. Kalau enggak tahu jalan, ya enggak wajib hijrah. Wa illa fa innal insana yahlak khilal al-hijrah idza kana la ya'rifu at-tariq, karena seseorang akan binasa kalau dia hijrah dalam keadaan enggak tahu jalan kemana arahnya, ya. Nah. Binasa dia, ya. Fa udhruhum fi amrayn, maka udzur orang-orang di atas yang Allah berikan udzur fi amrayn dalam dua hal. Al-awwal, yang pertama, la yastati'una hilah. Mereka tidak mampu melakukan usaha atau upaya. Ya, karena fisiknya mungkin, ya, atau karena biaya. Nah, enggak mampu. Asan yang kedua, wala yahtaduna sabila, mereka tidak tahu jalan untuk menuju ke Madinah ketika itu. Hatta law kana indahum imkaniyat madiyah, walaupun mereka punya harta, ya, punya bekal, biaya, kemampuan materi, akan tetapi enggak tahu jalan. Walakinnahum la ya'rifuna at-tariq alladhi yaslukunahu, tetapi enggak tahu jalan yang harus ditempuh ke Madinah. Nah, man yadulluhum, atau tidak mendapati orang yang bisa menunjukkan mereka, mengantar mereka untuk menunjukkan jalan. Hadza wal udru sahih, maka yang seperti ini uzur, diberi maaf. Nah, ini uzur yang benar, orang seperti ini diberi maaf walaupun mereka tidak hijrah ketika itu. Ammal insanu alladhi indahu imkaniyat wa ya'rifu at-tariq fa hadza la udzra lahu, adapun orang yang dia memiliki kemampuan baik fisik ataupun materi dan dia tahu jalannya, nah, atau bisa membayar orang untuk menunjukkan jalan, hadza la udzra lahu, orang seperti ini enggak punya udzur, ya. Nah, orang seperti ini enggak punya udzur dan nah, tidak dimaafkan kalau dia tidak mau melaksanakan hijrah. Nah, artinya dia berdosa kalau tidak mau hijrah dalam keadaan dia mampu melakukannya. Nah, dalil yang lain, qala Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa qauluhu ta'ala, dalil yang lain dalam surat Al-Ankabut ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku itu luas, kata Allah. Fa iyyaya fa'budun, dan hendaknya kepadakulah atau hanya kepadakulah kalian beribadah. Qala al-Baghawi rahimahullah, berkata al-Baghawi rahimahullah, sababu nuzuli hadhihi al-ayah fil muslimin alladhina bi Makkah wa lam yuhajiru nadahumullah bismil iman. Kata al-Baghawi rahimahullah, sebab turunnya ayat ini, ayat tadi yang kita baca dalam surah Al-Ankabut, ya, sebab turunnya ayat ini adalah, ya, tentang kaum muslimin yang ada di Mekah yang enggak mau hijrah. Allah seru mereka dengan nama iman. Ya ibadiyalladzina amanu. Wahai orang-orang yang hamba-hambaku yang beriman. Berarti mereka masih mukmin. Ya. hanya saja bermaksiat kepada Allah karena enggak mau hijrah. Nah. Asyarah penjelasan. Hadhil ayatu min suratil Ankabut wa fiha al-amru bil hijrah wa anna ardullahi wasi'ah. Ayat ini yaitu dari surat Al-Ankabut ayat 56. Di dalamnya terdapat perintah untuk hijrah. Inna ardi wasi'ah. Bumi ku itu luas ya. Nah, maka beribadahlah kepadaku, yaitu hijrahlah kalian. Ya. Dalam ayat ini terdapat perintah hijrah dan bahwasannya bumi Allah itu luas. Idza kunta fi baladin la tatamakkanu min idhari dinika fiha. Maka kata Syekh, jika engkau berada di suatu negeri yang engkau tidak mampu menampakkan agamamu di negeri tersebut, ya. Fahunaka ardullahi wasi'ah, maka di sana ada bumi Allah yang luas. Ya. Jangan betah di situ. Ya. Intakil minha, pindahlah dari tempat tersebut. Latabqa fi hadhil buq'ati sayyi'ah, janganlah engkau menetap atau tinggal di tempat yang jelek tersebut. Balikhruj minha ila ardillahi alwasi'ah, bahkan keluarlah engkau dari negeri tersebut menuju bumi Allah yang luas. Sehingga engkau akan bebas melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah di bumi Allah yang luas tersebut. Qad wassa'allahu al-ardha subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah telah meluaskan bumi ini. Wa dalilu 'alal hijrati minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun dalil wajibnya hijrah dari hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Walatan kati at-taubah hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terputus kewajiban hijrah sampai terputusnya taubat. Ya, sampai sudah tidak diterima lagi taubat. Dan tidak terputus taubat, artinya masih terus diterima taubat hatta sampai matahari terbit dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, orang bertaubat sudah enggak diterima. Nah, orang beriman sudah enggak diterima keimanannya. Jelas ya? La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Tidak terputus kewajiban hijrah, ya. Artinya tetap terus ada kewajiban hijrah. Naam. Sampai terputusnya taubat. Nah. Dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Ini dalil dari hadis tentang wajibnya hijrah. Amma qaulu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana ada sabda beliau yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah fatah. Setelah ditaklukannya kota Mekah. Nah, tidak ada hijrah setelah ditaklukannya kota Mekah. Adapun hadis ini maknanya adalah apa? Nah, tidak ada hijrah ya setelah ditaklukannya kota Mekah, tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena ketika ditaklukkan kota Mekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, berarti Mekah sudah menjadi negeri Islam. Sehingga enggak perlu hijrah lagi dari Mekah ke Madinah kayak sekarang, ya. Enggak ada hijrah dari Mekah ke Madinah sekarang, enggak ada. Mekah negeri Islam. Nah, sejak ditaklukannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya tidak ada hijrah. Zahiru hadzal hadis, zahir hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini. Anal hijratan tahat ba'da fathi Makkah. Zahir hadis ini bahwasanya hijrah selesai setelah ditaklukannya kota Mekah. Wa dhanna ba'dun nas at-ta'arud baina hadzal hadis, dan sebagian manusia menyangka ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis itu. Nah, hadis di atas tadi mengatakan apa? Tidak terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Hadis yang kedua mengatakan tidak ada hijrah ya setelah ditaklukannya kota Mekah. Nah, orang-orang yang rendah ilmunya, cetek ilmunya, menyangka kontradiksi ini. Ya, tidak demikian. Para ulama menjelaskan tidak ada yang kontradiksi antara ayat satu dengan ayat yang lain, antara hadis satu dengan hadis yang lain, antara ayat dengan hadis. Antara hadis dengan ayat tidak ada yang kontradiksi. Nah, kalau ada, maka para ulama akan menjelaskannya. Bisa jadi ayat ini mansukh, atau bisa jadi hadis ini mansukh hukumnya, dihapus hukumnya, ya. Atau bisa jadi hadisnya lemah, nah, sehingga gak bisa dijadikan dalil atau alasan. Nah, atau bisa jadi bisa digabungkan keduanya, ya. Bisa digabungkan keduanya, jadi tidak ada yang kontradiksi. Nah. Baik. Di sana ada orang-orang yang naam memusuhi Islam, ya, dari orang-orang kafir, ya, yang mereka sampai membuat apa ini risalah tulisan, ya, yang isinya kontradiksi ayat dengan ayat, nah, hadis dengan hadis, nah, atau ayat dengan hadis. Nah. Mereka membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain secara zahirnya. Nah. Baik. Yang demikian karena mereka, ya, tidak mengerti, ya, enggak paham. Nah. Dan menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan Islam. Jadi seolah-olah ayat satu dengan ayat yang lain berkontradiksi, bertentangan, atau hadis satu dengan hadis lain bertentangan, padahal tidak ada. Ya, tidak ada ayat dengan ayat bertentangan, atau hadis dengan hadis bertentangan, atau ayat dengan hadis bertentangan, tidak ada. Kalau ada, ya, zahirnya atau secara lahirnya ada pertentangan, maka akan bisa diselesaikan. Ya, bisa jadi, nah, memang bertentangan, tetapi ternyata ayat ini mansukh. Berarti kan enggak bertentangan kalau sudah mansukh. Ya, sudah terhapus hukumnya. Atau bisa digabungkan keduanya. Atau hadis tersebut yang bertentangan dengan ayat lemah, ya, sehingga apa, tidak bisa dijadikan dalil. Baik. Di antaranya yang zahirnya bertentangan padahal tidak hakikatnya ini. Nah, dalam satu hadis beliau mengatakan tidak terputus hijrah, kewajiban hijrah sampai terputusnya taubat. Dalam ayat hadis yang kedua beliau mengatakan tidak ada hijrah setelah fatah, setelah ditaklukkan kota Mekah. Seolah-olah kontradiksi, ya, padahal tidak. Nah, secara hakiki, secara sebenarnya tidak ada kontradiksi antara hadis dengan hadis yang lainnya. Nah. Tidak ada kontradiksi antara hadis tadi dengan hadis la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Walatan koti taubah hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Tidak ada, tidak terputus kewajiban hijrah sampai terputusnya taubat, dan tidak terputus taubat sampai matahari terbit dari arah barat. Lakinna ahlul ilmi ajabu an hadzal hadis. Para ulama menjawab tentang naam hadis ini, itu hadis di atas dengan hadis yang kedua. Annal murad, bahwasanya yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah la hijrata ba'dal fathi ay min Makkah. Nah, li'annaha sarat bil fathi daril Islam. Ya. Maknanya adalah tidak ada hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah, artinya tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kenapa? Karena Mekah ketika itu telah menjadi negeri Islam. Nah, ini maknanya. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap ada kewajibannya, ya. Kewajiban tetap ada sampai hari kiamat. Wajib hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Yadhunnuna annal hijrata baqiyatun min Makkah ba'dal fath. Nah, mereka menyangka bahwasanya hijrah tetap ada kewajibannya dari Mekah ke Madinah, padahal tidak. Nah. Fayuriduna tahsila thawabil hijrah. Nah, mereka menginginkan pahala hijrah, ya. Padahal hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi, karena Madinah sudah menjadi negeri Islam. Wa amal hijrah min biladil kufri fahiya baqiyatun ila an takuma sa'ah. Adapun hijrah dari negeri kafir, maka tetap ada kewajibannya. Tetap wajib, ya, melakukan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam ila an takuma sa'ah. Kewajiban ini sampai tegaknya hari kiamat. Wa dalilu al ayatus sabiqah wal hadisun nabawi sabiq. Dan ini adalah ayat yang sudah berlalu tadi, dan juga hadis Nabi SAW yang sudah berlalu tadi. hadza huwal jawab ala hadzal iskal. Inilah jawaban dari masalah ini. Nah, alhasil kewajiban hijrah tetap ada dari negeri kafir ke negeri Islam. Wajib bagi mereka yang tidak bisa menampakkan agama mereka, nah, untuk hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah. Baik. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah usul salasahnya, beliau membawakan tambahan faedah. Tambahan faedah yang sangat bagus, yaitu tambahan faedah yang terkait dengan hukmus safar ila biladil kufur. Hukum bepergian ke negeri kafir. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua nanti juga akan disebutkan oleh Syekh, hukum tinggal di negeri kafir. Hukum tinggal di negeri kafir. Dikatakan oleh Syekh di sini, as-safaru ila biladil kuffar la yajuz illa bi thalathati syurut. Bepergian ke negeri kafir, itu hukum asalnya enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Illa kecuali dengan tiga syarat. Kecuali dengan tiga syaratnya. Syarat yang pertama, an yakuna indal insan ilmun yadfa bihi syubhat. Hendaknya dia adalah orang yang punya ilmu, yang dengan ilmunya dia bisa menolak syubhat. Karena negeri kafir negeri yang penuh dengan syubhat. Penuh dengan syubhat. Maka dia harus orang yang berilmu, yang dengan ilmunya tersebut dia bisa menolak syubhat. Ketika ada syubhat masuk, dia akan bisa membantahnya, menangkalnya. Ah, ini enggak benar ini. Nah, yang benar ayat ini, hadis ini. Punya ilmu dia. Kalau dia enggak punya ilmu, dia akan termakan syubhat. Lambat laun. Berapa hari tinggal di sana, pulang ke Indonesia atau pulang ke negerinya, masya Allah negeri di sana orangnya baik-baik, ya walaupun kafir, walaupun wah puji habis. Berubah. Kekufurannya dikesampingkan. Dia mencela Allah, mencela Rasulullah, dikesampingkan. Yang dilihat tadi, dia baik ngasih uang mungkin ke dia, ngasih dolar mungkin, atau yang semisalnya. Dikesampingkan kekufurannya, padahal dia kufur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benci kepada Islam, musuh, Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani enggak akan ridho sama kamu sampai engkau mengikuti mereka. Nah, ini kondisi mereka seperti ini. Baik. Maka salah satu syaratnya adalah hendaknya dia orang yang punya ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut dia akan bisa menangkal dan membantah syubhat, tidak mudah terkotori akidahnya. Kalau dia enggak punya ilmu, ya tadi. Berangkat ke sana, pulang ke negerinya, alhamdulillah kalau masih muslim. Kalau kufur, karena tadi kagum dengan kondisi orang kafir, akhirnya menjadi kafir. Waliyadzubillah. Syarat yang kedua, an yakuna indahu din yamna'uhu minasyahwat. Hendaknya dia memiliki kesolehan agama. Orangnya soleh. Tahu ini halal, ini haram. Gak boleh. Yang dengan kesolehannya akan bisa menangkal syahwat. Kenapa? Karena negeri kafir, negeri penuh syahwat. Wanita-wanitanya berpakaian tapi telanjang. Mengumbar syahwat. bertabarruj di jalan-jalan, ya. Syahwat, ya. Negeri penuh syahwat di sana, ya. Bahkan di sana na'am telanjang pun gak aneh, ya. Nah, kalau kita tabu aneh, ya. Nah, di sana gak aneh, ya. Maka syarat yang kedua adalah harus dia memiliki kesolehan agama, ya, yang dengannya bisa menolak syahwat, bisa menundukkan pandangan, ya, dari pandangan yang haram. Nah. Syarat yang ketiga, an yakuna muhtajan ila dzalik. Dia adalah orang yang butuh untuk kesana. Butuh untuk kesana. Misalkan dia adalah pedagang, ya. Nah, tajir, ya. Ada hubungan dagang dengan perusahaan sana misalkan. Dia harus kesana. Dia harus mengadakan transaksi di sana misalkan, ya. Nah, harus ke negeri kafir. Nah, baik. Atau dia harus belanja barang ke sana, harus dilihat barangnya misalnya. Sehingga dia butuh ke sana, ke negeri kafir. Maka kalau dia butuh yang seperti ini tidak mengapa. Nah, ya, tidak mengapa dengan syarat-syarat tadi. Ya. Baik. Butuh, ya. Bukan sekedar apa? Tamasya, ya. Ataupun ingin leha-leha di sana, menikmati pemandangan di sana, bukan. Kalau seperti ini tujuannya haram, nggak boleh. Nah, pemandangan, walhamdulillah di Indonesia banyak pemandangan yang indah, ya. Di negeri Islam banyak pemandangan yang indah, bahkan orang-orang luar pun datang ke negeri kita. Nah, kan nggak boleh kalau hanya sekedar tamasya, ya, jalan-jalan atau yang semisalnya. Nah, hendaklah seseorang mengkhawatirkan keselamatannya, keselamatan agamanya, ya. Nah, keselamatan agamanya. Kemudian kata Syekh, kalau tidak terpenuhi syarat-syarat di atas, tiga syarat di atas, nah, maka melakukan perjalanan dari negeri Islam ke negeri kafir ini tidak diperbolehkan, ya, karena padanya terdapat fitnah. Nah, dan padanya terdapat bentuk menyia-nyiakan harta, ya. Iya, kalau hartanya diinfakkan untuk masjid, masya Allah, daripada dihabiskan untuk na'am tamasya ke negeri kafir, ya. Kalau dia infakkan, masya Allah, jadi harta yang hakiki yang akan dia nikmati nanti di akhirat. Nah, ya, beruntung dia. Nah. Adapun kalau perlu kesana seperti tadi, dia mungkin pedagang, tajir, atau dia lagi sakit, ya, tidak ada dokter yang mampu di negerinya untuk mengobati, dia harus datang ke negeri kafir karena dokter yang mampu ada di sana, misalkan spesialisnya ada di sana, maka yang seperti ini tidak mengapa. Nah, dengan syarat tadi, dengan dua syarat tadi. Nah, baik, ya. Ini syarat-syarat na'am bolehnya pergi bepergian atau safar ke negeri kafir. Nah, dengan tiga syarat ini. Kemudian Syekh juga di sini memberikan faedah tentang hukum tinggal di sana. Kalau tadi kan cuma safar. Namanya safar kan cuma berapa hari balik lagi, kan kayak gitu. Nah, hukumnya seperti tadi. Hukum asalnya enggak boleh kecuali dengan tiga syarat. Ya, yang pertama dia harus punya ilmu, yang dengan ilmunya bisa menangkal dan menolak syubhat. Yang kedua dia harus punya kesolehan agama, yang dengan kesolehan agamanya dia akan bisa menangkal syahwat, bisa menundukkan pandangan. Nah, baik, ya, di sana sesuai kebutuhan. Nah, yang ketiga dia butuh melakukannya, itu butuh safar ke sana. Misalkan tadi dia berobat, butuh berobat ke sana, atau dia butuh berdagang ke sana atau yang semisalnya. Atau dia diutus untuk sekolah ke sana, ya, diutus oleh pemerintah kaum muslimin untuk sekolah ke sana, yang dimana sekolah itu tidak ada kecuali ada di sana. Nah, misalkan spesialis jantung misalkan, di sini nggak ada, adanya di sana. Oh, nah, silakan ke sana dengan syarat-syarat tadi. Tapi ini hukum safar ke negeri kafir. Adapun na'am hukum tinggal di negeri kafir, Ya. Ini pembahasannya agak panjang ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala panjang lebar tentang hukum orang yang tinggal di negeri kafir ya, di sana juga ada rincian-rinciannya. Nah, ada rincian-rinciannya. Tapi seperti apa hukumnya? Bagaimana kalau dia adalah yang ditunjuk pemerintah sebagai dubes misalkan, ya? Atau dia ini dan itu akan dijelaskan nanti insyaallah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Kita baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.